Buat Mitra Manunggal, salah satu request dari ada semuanya. Kali ini semoga langsung saja bareng New Palapa. Saya coba tebang duet bareng rekan saya. Yuk semoga Ria Mustika. Selamat siang. Kita goyang lagi bareng New Palapa yuk. Semoga kita nyanyi India Hey. Sudah tahu lagu ini, Bu? Belum? Pisal ke, jauh se pisal ke, ham mile jahan par lamha tam gaya. Aasma pigal ke, se midal ke, jam gaya tu tera chehra ban gaya. Duniya bula ke, tum se. Oh. Beratensi ya. Oke, matur suwun. Matur suwun Mas Geri. Sudah menemani di sini. Iya. Yuk, kali ini semoga kita kembali Mas Bos. Okay.